اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني اللهم صل وسلم على حبيبك مصطفى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد sedanten ingkang kula hormati niki bener-bener ngaji nggih terus saya akan baca kitab Maslakut Tanassub karanganipun Mbah Mun dan ini sering dijasakan beliau sekira-kira ya 10 tahun atau 12 tahun sebelum wafat terus diulang-ulang tiap tahun niki kula waos masalah talqinu dzikri tapi mangke kula terangaken dari sisi ilmiahipun dari sisi sanad kula waos kersane tabarruk bi al-fadhi syaikhina I'lam annahu la yakunul abdu haizan li hadzal maqami hatta arafa annahu la budda li hadza minasairi ala maslakin salaka fi ahlu hadza sya'ni. Tetos kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut, pasti benar bahwa alam raya niki gadah pangeran ingkang asmanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pengamalan niku, pengamalan la ilaha illallah itu harus ditalkin, diajarkan oleh orang yang spesialis nih, orang yang benar-benar mempunyai maslak. Maslak itu cara sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula tasaimut ketika Mbah Mun sering ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus uniknya di surat Fatihah itu ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu bukan siratoka, jalan jenengan, tapi siratal ladzina an'amta. Saya masih ingat betul ketika Mbah Mun ngendikan Allah itu mboten saged ditiru. Wong Allah mboten dahar, mboten ngombe, mboten tidur. Sing saged ditiru niku nggih padha-padha manusa. Sehingga disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Maka dalam disiplin ilmu sanad itu sampai ada kalimat ekstrim man ta'alama bila syekhin fasaihuhu syaitan. Itu ndak main-main ya. Artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kayak kerajaan kecil, santri tidak pernah ngeritik, itu keliru. Sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai napa? Sanad. Buktinya napa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi untuk ngikuti jalan Allah niku harus ngikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Telah itu artinya finish. Finish itu artinya sudah meninggal. Saya masih ingat betul kalimatnya Mbah Mun, kalau kamu ngikuti orang, kalau ingin kebenarannya permanen, yang sudah meninggal. Sepotongan-potongan soleh dadakan ngeten kan enggak meyakinkan. Pas ngaji gayane kok wong soleh, engko mulai kumat meneh. Soleh meneh, kumat meneh itu kan enggak meyakinkan. Istighfar gen nangis. Karek nonton dangdut gen nyesal. Terus apa ya, gak jelas no? Terus gak kasil maksiat ya nyesal, gak kasil to'at gitu. Nyesal, itu nanti ikut partai wa akhoruna atarofu bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akhoruna wa sayi'ah. Jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Kayak sampean sering sholat shof awal itu ya baik, tapi ya anak sombongi. Maksudnya anak sombongi, kok itu sopok wani kok ngarep. Maksudnya itu ya ribet kan. Makanya ada wali, jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang. Alasannya aku izin mbek pangeran, sawane kok ngarep. Jadi ilmu itu macam-macam. Bapak Rian sering dawuh, nek ana wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik. Tapi nek keseringan ya perkarane ambisi mau digenti. Jadi istiqomah itu nek keterusan itu ya dadi ambisi. Mulane gak jelas ngimami masjid terus itu istiqomah apa mau artinya apa? Hidup ini gak jelas. Justru gak jelas itu bagus karena ketok manusane, napa? Ketok manusane. Sehingga dalam ilmu fikih itu lucu. Kalau cerita wali-wali top, Abdullah bin Umar niku semadzab dengan Abdullah bin Abbas. Mboten seneng urip teng tanah haram. Ketika banyak ulama, banyak sahabat senang hidup di tanah haram, alasannya sholat di tanah haram itu seperti seribu nopo sholat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdullah bin Umar itu pas yang berbatasan. Nak sholat di bujone ini tanah haram, nak tukaran metu. Jadi ono area tukaran itu dikondisikan steril. Jadi masyhur itu. Jadi beliau nak lagi mesra mbek bojone wiridan teng tanah haram, nak tukaran metu sik. Baru tukaran. Secara meyakinkan karena di sehingga kita di Indonesia sebenarnya punya sisi yang luar biasa karena kita ada maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren karena enggak pernah maksiat di tanah haram. Apa nasi yang ratau kaji ratau umroh tambah keren karena enggak pernah maksiat di. Karena banyak juga orang yang nangis di Masjid Haram jebule ngenes, samunake sing elek bojoku tok. Rawong Turki wayu, wong Pakistan wayu. Bareng roh bojone elek wireng pesek. Terus nangis, ya Allah, samunake sing elek kok bojoku tok. Nah, berhubung wayah haji dikira itu religius, napa? Akhirnya sing wedok gak terima, samunake guanteng kabeh sing elek kowe tok. Makanya di haji itu pangeran nyindir faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Itu pakai fi ku ing dalem. Jadi potensi maksiat kalau kaji itu fi. Justru pas haji itu pas potensi maksiat. Wong tengene matof niku tawaf niku. Terus masyaallah wong ayu nggih pirang-pirang, wong ganteng nggih pirang-pirang. Terus mari geger, mergo rebutan ngambung hajar macam-macam. Jadi kula suwun ijtihad. Ya napa ijtihad itu harus kita dengar. Jadi di antara madzhabnya ulama termasuk Abdul bin Abbas itu nempat di Thaif. Thaif itu dari Mekah 3 jam. Alasannya enggak ingin kalau terjadi apa-apa di tanah napa haram. Kita tahu Ibnu Abbas itu mengalami konflik politik dengan Abdul bin Zubair. Itu ekstrim betul konflik dua beliau. Akhirnya beliau milih enggak di tanah haram. Wis tukaran-tukaran lah nak raning tanah. Maksudnya geremeng, buatan tukaran bacaan geremeng lah, geremeng sidik naran yang Masjid Haram. Artinya jangan kira orang di Indonesia terus tidak hebat, ya hebat, punya sisi enggak maksiat di tanah haram. Ya misalnya sholat gak nguarep nang Masjid Haram, jebule sholatnya ya Allah, sini-sini uang. Terus gak nguarep paling afdol, jebule paling keliru coba. Mulai takbir ya keliru, plus udhon. Haji Indonesia nu nak sofa walu niate rada elek. Sudah sih mau coba bismillah ta ora tau tak go ngarep gitu. Menurut kula yang kesekian kali ditanya gitu. Dadi niate go ngarep kepengin ngetes sudah sih mau coba bismillah ta ora. Lho ngaku iku ape salat apa ape seudon. Mubantah-bantah. Aku krungu dhewe tau go ngarep njen ra maca. Sing go guri ora maca tapi lonton ora aku go ngarep ya kepengin krungu nyatane ora. Jadi gak ngarep, terus kedua niatnya aku balapan ngambung Hajar Aswad. Jadi sholatnya gak ngarep, sekali salam langsung melayu ngambung Hajar Aswad. Ibu niat tapi ibu niat elek raro, tapi tidak semua yang di sofa walu niatnya baik. Tapi niat tidak baik itu kadang baik. Itu saking api aneh pangeran. Kalau kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu gini. Dulu wono santri nakal. Ya jadi ora dulu tok saya kira akeh. Tapi sawangannya cerita kan kudu dulu. Karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jadi aku rada kecewa be sejarah itu dulu wono santri nakal. Saya kira luwe akeh. Ini aku kepengen nginceng ninge. Mergo ning wayu. Iku dhisik aku jarang ning sepedaan motor ngalor ngidul ning pasar Bangilan jarang. Jadi nak kepengen roh itu kudu jadi bakul banyu. Terus bakul banyu karena satu-satunya acara rawong ayu kudu dadi bakul banyu nyamar. Banyu ngisine ning jero jeding. Di kadang ya roninge rajil baban macam-macam. Kiyaine wali, wali tenan mboten wali debutan, mboten wali senior namun wali-wali betul. Nah, sampeyan iki dadi wali kan wis ana kuota wali, segelem ra gelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat ngoten mawon wali-wali, wali-wali. Ini bertahun-tahun. Kiai ini ngerti, seneng, rego digratisi, tiga rego murah. Kiai ini ngerti, nak iku niat elek. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini mulai geremeng karena gak direspon. Diceluk bagi kiai ini. Kiai pinto anakku, kiai. Kue sholat di Masjid Haram, sof awal patang pulau dino jamaah gak sof awal, kiai. Kok bar tak rapi anakku, kiai. Seneng, sholat.

Surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu, semuanya kelas A, itu ya bagi yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin se-ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda, makanya kalimat tu hakin alaiha nahya wa alaiha namu. Terus wabiha tu wa alaiha. Ini jajah gini, usumnya usum. Wabiha tu wa alaiha. Tren, tren ini gini, wa alaiha tu wabiha. Wabiha nu pasu wa alaiha. Enggak yang di sini umumnya. Alaiha nahya wa alaiha namut. Wa alaiha tu wabiha. Wa alaiha tu wabiha. Oh, berarti orang jelas prinsipnya, enggak jelas. Gak jelas. Jadi kalau suwon Mbah Mun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos talqinu zikri. Karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah. Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah. Ada maghfirah karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar, kalau nu cara oleh ijtihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kula oleh ijtihad. Di beberapa Indonesia itu thariqah punya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik. La ilaha illallah dulu baru. Karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhab Abdul Hasan apa? Asyadili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai li hadhil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafatkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosan. Ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafatkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah. La ilaha illallah hormat Nabi Abdul Hasan Asadili karena alasannya wong kafir sing kafir wae. Tampo istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Jadi cara pikirannya Abdul Hasan Asadili itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar nanti insya Allah pasti dimaafkan bihaqi la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai bihadil kalimah. Karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salah. Lah ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir nak kowe mendo sangka kekafiranmu. Ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum ma qad salah. Makanya ngendikane ya Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru iyan tahu yughfar lahum ma qad salah. Dikamane kan abet disiksa malaikat. Dia wong kafir 70 tahun Gusti. Mau cilik lho pisan nang njenengan sepuro. Mosok kula imam tahlil boten njenengan sepuro. Ya tapi masalahnya nak malaikat, tapi kowe golek wajib lho iku sing mari perkara iku. Mulai masalah kan. Wong ora ikhlas iku mulai masalah. Nak sing guri malah meneh, tapi kowe ngocelek lho mbek gremeng. Mergo kesu suwen. Lah nak kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa mergo kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok digremengi. Nah, terusno sing undang ya melok dosa pisan, ribet kan? Ya ora ana fikih niku ya ora ana. Maksude kula crito, daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora gremeng. Carane piye? Sing mimpin ya sing fasih, sing cepet. Yen insyaallah. Oh, teng desa kula anggere muni tahlil pengen Gus Pak suweneng kabeh, mesti cepet, jamin mesti cepet. Kalau dia sering ngomong, aku cepat lah luwe mandi sing suwi. Mergo suwi mari dosa gremeng ya perkara-perkara kok perkara-perkara. Lah kiai-kiai kan dosungkan wek kula. Lah nek teng adat masyarakat kan nggih sampe Gus sampe anak kiai kan sungkan dadi yes. Kiai-kiai sing tua-tua akhirnya melok cepet. Dan ini harus dielmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam thariqah syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa?

Al-Aqdam ya dulu alal masir. Jadi ana teletong ya mesti ana sapi ini. Ana tipak tracaane tak kaki ya berarti ana sing barli liwat. Artinya hadil alam ini atharun min athari kudratil. Kula suwun kula wau mun maca sanad Talqinu Dzikri dari Mbah Mun dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Yofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih karena enggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu enggak bisa karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya di antara rumusnya Islam itu raditu billahi robba. Raditu itu puas. Sampai cari di kamus ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pahpah. Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa. Karena potensi ndak mantinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran. Pangeran ku sapa sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ora usah bayar. Sing aku elek lah ya payu rabi. Nyifati pangeran sing wis-wis terjadi. Ora usah bayangno. Wah aku jaluk jadi bupati ya ora jaluk suke ribet. Lho kula kecelok wong alim, mboten nate nyifat ndonga nemen-nemen. Sing wis kliwat ya. Ngaku ya wong narukan nyatane payu rabi. Umume wong di mobil kula di mobil. Umumnya wong bingung ya sering melok bingung sudahlah sudah pokoknya. Lho kok sampean kok ora top ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, ya tetap oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng jadi presiden kowe ngopi untuk utangan ya wis seneng. Semula ora diusir bojo ya wis seneng. Sebenarnya seneng itu gampang. Mbok yo nyifati pangeran sing wis gampang-gampang lah kayak di Quran-Quran itu nyifati Allah itu soal alhamdulillah alladzi atamani wa saqani aku semelaratlah nyatane kelar mangan ya sudah yang gampang-gampang lah sampean ndak kakian ndonga ben sugih kula bolak-balik cerita kula nanti didelani wong elek rayu elek sowan kula kula kenangan terbaik saya dadi kiai ngene Gus kula dongakno dadi sugih tenane Mbak nggih tak critakno nak bojomu iku sugih sing pertama ditoto apa omah Gus ya omah ditoto suwe-suwe mobil ditoto Alphard terakhir sing dievaluasi sampean omah wis apik mobil wis apik sing elek apa bojomu sing sampean kena evaluasi iku wis mesti ya akhire srasito kok srasito dadi kula nu nate buli tiyang terbaik lah kenangan saya terbaik jadi kiai ini ngene iku akhire iya Gus kan gak mungkin omah suwe apik mobil suwe apik coba yang kamu evaluasi apa tuh mulai artinya sudah lah tidak usah kepengen itu dikurangi lah hubungan kita dengan Allah itu mensifati itu insya Allah pasti lebih indah ya misalnya kita Islam ya alhamdulillah ya dihadana lihada makuna lina hadiah laula sudah tapi sekali sampean mikir ustaz rewangi Islam ya mesti mlebu swarga oh mesti kena was-was setan itu tak jamin ustaz rewangi sholat ya mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillah ladzi ja'alana minasajidin wasakirin wis aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pokoke ngoten. Surip ora usah kakek njaluk karena potensi ndak mandi itu tinggi. Sampean ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Yus donga wis umume wong-wong lah. Dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabar nar hasanah bupi artine pokoke hasanah pokoke hasanah fil akhirati ya hasanah senara iso hasanah ya rabi jaido jenenge hasanah pokoke sementing karena kula niku pengalaman dadi kiai swanger wong kok kakean donga mesti kakean ngeluh ya karena potensinya ndak mandi jejel sampe ndonga apa jejel selama ini kan njuk mapan yo ora tau mapan njuk sugih yo rakus wis diparingi cara pangeran wis maringi jebule sampean ingin lebih. Makanya saya mohon sekali jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqwa la'allakum tashkur. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadilah cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur bengi-bengi seradih duit di kamar wudhu sebariku ngelamun cucuk esok yus alhamdulillah gak maksiat Sekarang ora usah bayangno terus tahajud, qiyamul lail iku wis para habae para ulama wis ora ramakome lah seperti itu. Wis ramakome. Tangi turu seradan tempire wis alhamdulillah. Pokoke sing gampang-gampang. Dan itu memang ajarannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi sesokoe mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka'an nama khizat lahu dunya bi khadha firya. Jadi Nabi bayangkan ngirim man asbaha aminan fi sirbi ngontrak ya radiusir sing dioma kumpul mertua ya radiusir mertua kumpul buju ya radiusir buju aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi urip nak guyu do banter bengak-bengok indahu kutu yaumi dina iku iso mangan iku faka'an nama khizat lahu dunya bi khadha firya anggap aku itu sak dunya. Lha wong paling sugih nggih kolam renang paling 1 meter persegi. Kowe ndelok laut renang sak kapoke. Supaya urip iku sing gampang ya terus. Kok senengane repot to? Senengane repot. Pokoke kula kepengin jenengan syukur lah pokoke. Lha nggih malah niki pokoke niki kampanye syukur lah pokoke karena tadi coba yang biasa donga-donga nu dikurangi lah syukurnya dulu yang lho sampean tak arani doa yang mandi itu dimulai apa asana Allah. Tinggi mana doa dengan syukur? Syukur. Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali. Alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban terus wa hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi umasita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jika azim sultanik la nuhsi sana an alika anta kama athnaita ala nafsik antal muqaddim wa antal muakhir wus panjang sampean kan gak muqaddimahe suwidi dongane sing dawa wis gak dia 13 kula kan sering maos ihya itu kalau muji pangeran sampai lupa Imam Ghazali saking panjangnya. Sama dulu dunga-dungannya Nabi itu kalau muji Allah itu panjang sekali dungannya sidik nak jenengan mukaddimai alhamdulillah rabbil alamin sampai angob pas dunga itu ya Allah ya Rabbana tumenanan sebelas gak dia tiga itu. Jadi saya mohon sekali pokoknya agama ini harus bifarohin wa sururin kalau dunga yang paling kalau kenang sama yang bangun gini usfarihi namuna amin pokoknya kita itu pokoknya senang makanya kalau suun lah supaya beragama terus seneng rodi itu bila roba rodi itu kalau anak maknanya itu marem lah marem di pangeran Allah itu marem itu Sayyidina Ali lah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan pun gustin tek bangga kula jadi manusia mergo pangerannya jenengan ya cara di pangeran Fir'aun kan ya ribet wow terus mati tenggelam jadi ton terus wa kafani fakhran an akuna laka abdan kula itu seneng banget mergo jadi kaulani jenengan misalnya jadi kawulannya presiden ya bisa coplok kawulannya menteri kadang ketangkep KPK kawulannya musuhnya kadang bangkrut ribet kan makanya beliau ngendikan kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhron antakuna lakan apa abdan terus ini kalau radi provokatif lah semurki zaman akhir sampai pandemi ngetan rasukur ribet rasukur ribet bu niki bu bener bu ora serap penting cara kula niku misale kula ora bener sampean luweh nemen biasa mawon padha ora bener e misale kula salah ya pancen mboten maksum misale bener ya pantes wong kula dididik Mbah Mun terus pokoke niki wis padha pantes maksude santai mawon terus biasa mawon nah pancen sampean luweh bener timbang kula nggih tetep salah kan terus tetep salah kan. Masa orang bener kok diomongi sing ora bener. Berarti malah sampean yo bagian dari tidak benar itu sendiri. Pun ngoten awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.